Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari, membahas bersama ya, kitab durus al-lughatil arabiyyah li ghairi natiqin biha. Alhamdulillah ya, dengan taufik dan bantuan dari Allah SWT, kemudahan dari Allah SWT, kita sudah masuk ke pelajaran ats-tsamina asyara, yakni pelajaran 18 ya, di halaman 100. Dan pada pekan yang lalu kalau enggak salah, kita sudah mengulang kembali ya wacananya al-muhadasah. Di sana ada al-mudarris wa Muhammad wa Hamid wa Zakaria wa Ibrahim wa Ismail wa Ali wa Yunus. Percakapan yang intinya pada pelajaran 18 ini tentang dikenalkan tentang istilah al-ismul musanna ya, al-ismul musanna. Jadi kata benda yang berjumlah dua. Apakah benda mati? Ya, apakah manusia? Ya. Apakah juga yakni yang muzakkar atau yang muannas? Ya. Jadi sudah mulai dikenalkan isim musanna. Padahal dari awal sampai terakhir kemarin, yakni berarti out practice dari pelajaran 1 sampai pelajaran 17 itu belum dikenalkan gitu, belum dikenalkan. Sehingga supaya tidak membuat bingung para pelajar atau orang yang mempelajari akan jenis isim yang satu ini, yaitu isim musanna. Justru dikenalkannya itu mufrad jamak gitu ya, mufrad jamak. Jadi jamaknya harus dipahami dulu, jadi yang namanya mufrad itu tunggal, ketika jamak itu berbeda dengan mufrad. Apakah jamak mudzakkar salim, apakah jamak muannats salim, atau jamak taksir ya. Setelah sudah paham, ngerti perbedaannya, nah baru sekarang dikenalkan isim musanna, kata benda yang berjumlah dua. Ya, sehingga menjadi sudah siap insya Allah menerimanya gitu ya. Tayyib ikhwan ifidin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sedikit aja murajaah mungkin. Ya. Apa bahasa Arabnya kalau misalnya dua rumah misalnya? Dua rumah. Mungkin antum agak ini, maksudnya lama gak hadir. Coba sebelahnya, misalnya dua rumah. Baitan. Nah, itu baitan. Nah, ini contoh. Contoh isim musanna ya. Contoh sederhana isim musanna. Awalnya kan baitun. Nah, baitun ya. Awalnya baitun ini satu rumah, sebuah rumah gitu ya. Ketika musanna, baitan. Ya, baitan. Oh, kurang. Ininya kurang. Kurang gerdnya. Malah kelebihannya. Bai baitani. Baitani. Nah, ini. Rumusnya tambahkan alif dan nun ya setelah dari kata mufradnya, tambahkan alif dan nun. Jadi mufradnya dari kata mufrad ya. Ini apakah muzakkar ataupun muannas, mufradun, tambahkan alif dan nun. Tambahkan alif dan nun. Ya, alifnya sukun ya. Terus nunnya kasrah, ani. Sebelumnya biasanya fathah. Kalau misalkan dua roda, apa bahasa Arabnya? Antum. Dua roda. Ada di situ semua ada ya. Iya, ada di wacana sebenarnya. Enggak nyari-nyari yang lain. Ajalatani. Nah, itu mufradnya berarti ajalah. Ini termasuk isim muannas, ajalatun. Ajalatun ini adalah roda. Ketika muannas atau ketika musanna maksudnya. Jangan terkecoh ya, istilah musanna sama muannas. Iya. Barangkali suka ini. Serimpet ya, bahasa Cirebonnya serimpet. Apa namanya? Terbolak-balik gitu. Ini musanna, ada lagi muannas. Nah. Sama-sama apa namanya? Mirip-mirip musanna muannas. Beda ya, kalau musanna dua, muannas perempuan dia. Ya. Kalau muannas lawannya muzakkar kan gitu ya. Anda mahi misalkan dua hari raya bahasa Arabnya Pak. Aidani, ya. Aidani. Dan isim musanna itu silakan apakah mau ditambah alif lam sebelumnya atau tidak enggak masalah gitu ya. Iya, enggak masalah. Artinya kalau antum sebelumkan menyebutkan al-aidani boleh ya. Atau al-ajalatani boleh ya. Bedanya apa? Bedanya nakirah sama ma'rifat saja. Ya, bedanya nakirah dan ma'rifat. Umum dan khusus. Antum akhi misalkan apa bahasa Arabnya dua saudara perempuan. Ukhtani, bagus. Nah, kemudian antum akhi misalnya apa bahasa Arabnya dua jendela. Nafidatani, ahsan. Apa bahasa Arabnya dua buku tulis? Daftaroni. Iya, daftaroni. Semua ada di sini, ya, semua ada di sini. Tinggal dikiaskan. Dikiaskan. Apa namanya pada kata-kata yang lain. Kalau misalkan mau ditambahkan naat, bisa baitani kabironi, gitu ya. Atau ajalatani sohirotani. Kalau namanya naat, ikut manutnya, manutnya muzakar, naatnya muzakar. Manutnya muannas, naatnya muannas, gitu. Kemudian apa namanya manutnya musanna, ya naatnya pasti musanna lagi. Ya, jadi boleh ditambahkan naat. Ya seperti tadi, seperti di sini. Matjaroni kabironi. Matjaroni kabironi. Berarti dari teman-teman yang tadi sudah ini, paling tidak antum sudah bisa ada gambarannya. Apa namanya membuat isim musanna. Apa masalah apa isim musannanya dua pena? Qolamani. Iya, qolamani. Mudah kan? Ya, mudah. Iya. Itu mudah. Berarti sudah bisa membentuk isim musanna secara dasar ya, gitu ya. Nah, ini namanya isim musanna. Baik. Kita akan masuk pada tamrin 2. Setelah tamrin 1 kita sudah lewati pada pekan yang lalu, kita akan masuk pada tamrin yang kedua. Di sini melatih membaca kitab gundul gitu ya, dalam artian tanpa harokat. Tapi tetap ini sebenarnya dengan mengacu pada pelajaran yang sudah lewat ya. Jadi insya Allah kita bisa membacanya. Walaupun tanpa ada harokat, karena kita tahu ini pasti dibaca tanwin. Ini pasti dibaca kasroh. Ini pasti dibaca dengan sukun kan gitu ya. Coba nomor 1 aku antum asli nomor 1. Qolidun lahu abnani wa banatani. Iya. Ada yang misalkan ini memberi komentar? Coba. Hah? Ibnani. Gitu. Jadi bukan itu apa namanya di huruf alif yang ada kayak short kecil itu sebenarnya ini kisah kinayah, ungkapan. Atau sebenarnya ini simbol, maksudnya wasol. Itu bukan fathah itu. Bukan fathah. Ya. Maksudnya shad kecil ini adalah wasal. Wasal berarti dia tidak, dia ketika di awal memang ketika di awal kata dia memang berharokat. Harokatnya ya ini kasroh. Lebih kuat ke kasroh. Kalau ketika di awal. Tapi kalau dia di tengah, ya, dia di tengah, ya, setelah kata yang sebelumnya, maka ini lemah. Tidak dibaca. Maka dia wasal. Dia seolah-olah tidak ada. Masuk ke huruf berikutnya. Masuk ke huruf berikutnya. Nah, ini masuk ke sini. Langsung sukun. Set gitu ya. Nah, di sini contohnya. Itu bukan lahu abnan, tapi lahub. Kalau mau dibaca wasal, lahub. Ya, kalau mau ini satu-satu, lahu ibnan. Kalau mau satu-satu, diparsialkan gitu. Dipecah-pecah. Lahu ibnan. Tapi kalau yang bacaan yang betul, lahub. Lahu benan. Sama satu lagi, bukan banatan. Apa tadi bacanya? Ya, al-muhim ya, itu yang bacanya adalah bintan. Bintan, ya. Khalidun lahu benani wa bintani. Lahu benani wa bintan. Artinya, antum mahi sebelahnya. Nanti biar bergilir. Dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ahsan, bagus. Ya, anak laki-laki ya bisa disebut dengan ibnan. Dua anak laki-laki ibnan, ya ibnani, ya atau waladan, nah, waladani, ya gitu ya. Ibnani itu muradifnya waladan, dua anak laki-laki. Terus kalau bintan, ya bintan ya tidak ada lagi, muradifnya ya itu aja. Bintan saja ya, bintun, bintani. Nomor dua, antum lagi bahasa Arabnya. Fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani. Bagus. Fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani. Ya. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Terjemahnya? Nah, antum? Di dalam rumah ini. Ada dua ruangan yang besar. Ahsanta, bagus sekali. Fi hadzal bait, di rumah ini, di dalam rumah ini terdapat dua kamar ya atau dua ruangan yang besar. Nah, gitu ya, ghurfatan. Jadi kita menerjemahkan terdapat yaitu supaya luas bahasanya gitu. Di rumah ini ada atau terdapat dua kamar yang besar atau dua ruangan. Nomor tiga, antum bahasa Arabnya. Fatimatu laha kiflani Sohiron. Bagus. Sohiron. Ya, sohironi. Fatimatu laha tiflani sohironi. Bagus. Tifl, apa artinya tifl? Dua anak. Lebih kecil daripada walad. Ya, itu balitaan lah gitu ya. Sekitar balita gitu, tiflun. Lebih kecilnya lagi sobi gitu ya, bayi. Nah, jadi kalau Fatimatu laha tiflani sohironi artinya apa? Antum mahi. Dua apa? Iya. Fatimah memiliki laha, yani dia punya gitu ya. Memiliki dua anak kecil yang kecil gitu ya. Memang dua anak yang kecil ya. Jadi sebenarnya ini sebagai apa namanya tafsir ya. Tiflu ya shaghir gitu. Jadi na'atnya itu menjelaskan keberadaan tiflu itu sendiri. Tiflu kan anak kecil sudah otomatis ya. Jadi Fatimatul laha tiflani shaghirani. Fatimah memiliki dua anak yang kecil. Nomor tiga, nomor empat, antum baca bahasa Arabnya. Ahsanta, bagus sekali. Li ainani, ya di sini. Li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani, kan gitu ya. Jadi ini menceritakan atau mengatakan tentang tubuh kita. Li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Nah, bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesia ya? Saya memiliki dua mata, dua tangan dan dua kaki. Ahsanta, bagus ya. Dan kata-kata ini yang namanya musanna, yang ainan yang berpasangan ini khusus ya, dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki itu dihukumi muannas. Nomor limanya, ahi, tafadhol. Fi hadzal hayyi madrasatani. Ahsanta, fi hadzal hayyi madrasatani. Ma makna al-hayy? Iya, makna muradifnya qaryah. Iya, hayy, al-hayy atau Al-Hayyu gitu ya. Ini muradifnya Al-Qaryah. Al-Qaryatu atau Al-Mantiqah gitu. Al-Mantiqah itu juga apa namanya makna sama. Al-Mantiqatu. Al-Hayyu, Al-Qaryatu, Al-Mantiqah, desa. Ya, desa. Atau dusun. Ya, atau kampung gitu. Itu makna Al-Hayy. Fi hadzal hayyi, bedanya kalau Al-Hayy mudzakkar, kalau Al-Qaryah mu'annas, Al-Mantiqah mu'annas. Ya, lingkungan. Madrasatan, madrasatani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Apa makna atau apa artinya bahasa Indonesianya? Fi hadzal hayyi madrasatan. Di desa ini di desa ini terdapat dua sekolah. Ahsanta. Di desa ini terdapat dua sekolahan, ya. Nomor 6-nya dibaca antum bahasa Arabnya. Nomor Salatul Fajri Rokatan. Iya. Lamnya jangan ditasid ya, artinya barangkali sholah gitu ya, tapi sholatul fajri. Sholatul fajri raka'atan. Ya, sholatul fajri raka'atan. Wa raka'ata qabla al-fajri khairun minad dunya wa fiha. Wa raka'ata sholatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Kama qala. Ini juga mudah ya. Jadi sebenarnya ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar ya, seperti ini. Sholatul fajri raka'atan. Ya, rokaatan, salat rokaat dan seterusnya. Rokaatan pasti bisa dipahami ya. Apa artinya? Salatul fajri rokaatan. Salat fajar. Iya. Dua rokaat. Ah, santai gitu ya. Jadi salat fajar itu dua rokaat. Rokaat itu mu'annas ya, mu'annas. Rokaatan ini mu'annas. Jadi intinya seperti tadi, bahwasanya isim musanna itu meliputi segala hal, baik mu'annas maupun muzakkar, ataukah benda mati, binatang atau manusia. Ya, itu lebih luas cakupannya gitu. Sebagaimana mufrad. Ya. Baik, nomor 7 kira-kira apa bacanya itu? Lil baiti. Betul? Maftahani. Iya, sedikit lagi ya. Apa namanya? Paling kata maftahan itu perlu diluruskan. Antum mungkin tahu ya. Al-miftahu qadimun atau al-miftahu jadidun. Mana al-miftah? Nah, iya, ini kunci. Jadi ini bukan maftah tapi miftah. Lil baiti miftahani. Lil baiti miftahani, miftahani. Mana atau apa artinya bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia? Ah, gitu. Lil baiti, rumah ini memiliki dua kunci. Ya, lil baiti, ay li hadzal baiti miftahani. Rumah ini memiliki dua kunci. Baik. Nomor 8, tafadhol. Liman hatani al-baqaratani huma lil fallah. Iya, bagus ya. Jadi isim isyarah untuk yang musanna muannas hatani. Kemarin juga sudah disampaikan kalau yang muzakarnya hadani. Hadani, kalau yang muannasnya hatani. Hatani. Dua ini. Kalau satu kan hadza. Hadza qalamun. Hadzani qalamani. Misalkan ini sapi misalnya. Hadhihi baqaratun. Hatani al-baqaratani. Liman hatani al-baqaratani huma lil fallahi. Nah, apa bahasa Indonesianya? Milik siapa kedua sapi ini? Iya. Keduanya milik petani. Iya, betul. Liman hatani al-baqaratan. Milik siapakah? Ya, dua atau kedua enggak apa-apa. Ya. Bukan maknanya kedua satunya enggak dihitung gitu ya. Nah, bukan maknanya kedua ke satu lalu yang ke satunya enggak dianggap tapi yang keduanya aja. Tapi maksudnya milik siapa? Dua sapi ini gitu ya. Kedua ini maksudnya dua-duanya, bukan urutan. Milik siapa dua sapi betina ini? Huma, ya. Mereka atau keduanya, nah gitu ya, baru ketika yang huma ini keduanya. Lil fallah, milik bapak petani. Bagus sekali. Nomor 9, tafadhalu. Ahadani qadibani min inqataro. Lahuma min faransa. Bacanya intinya sudah lumayan, cuman kurang difasihkan sedikit. Yang mana kira-kira? Ada dua titik yang kurang fasih sedikit. Yang mana? Agak kakunya ketika ketika awal ini apa namanya? Huruf istifham sama isim isyarahnya. Ahazani gitu. Ahazani gitu. Jadi ada apa namanya? Maksudnya cengkokannya gitu ya, gitu ya. Kalau bahasa itunya cengkoknya gitu. Jadi jangan kaku gitu ya. Sebab ha itu panjang, walaupun ha itu ketika ditulisnya adalah dia satu harokat, tetapi ketika diucapkannya itu dua di sini. Ya itu memang ada beberapa seperti ini. Seperti dalam misalkan dalam mushaf Al-Qur'an ketika lafaz Allah gitu ya. Itu tidak tinggi, tidak dibaca, tidak tulis tinggi misalnya. Ada yang seperti ini. Nah, ini namanya apa-apa yang tidak ditulis, apa-apa yang diucapkan tapi tidak ditulis. Tertulisnya sedikit atau pendek, tetapi dibacanya panjang. Itu seperti itu. Jadi ahadani ya, ahadani, ahadani tabibani min inkal. Satu lagi itu ro-nya kurang tasdid. Jadi min inkal tarro. Ahadani tabibani min inkal tarro la huma min faransa. Apa artinya? Kedua dokter ini berasal dari Inggris? Betul. Tidak. Keduanya dari Prancis. Nah, begitu ya. Ahadani tabiban. Apakah dua dokter ini, dokter perempuan, laki-laki maksudnya, dari Inggris? Bukan. Keduanya dari Prancis. Iya. Nomor 10, tafadhol. Fi qaryati masjidani sahiran sahiran. Iya. Fi qaryati sama tadi al-hayy. Fi qaryati masjidani saghirani. Apa bahasa Indonesianya? Ahsanta. Di desa ini ada atau terdapat dua masjid yang kecil. Baik, kita baca bersama-sama. Khalidun lahu binnani wa bintani. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fi hadzal baiti Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimatu laha tiflani saghirani. Li'ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Li'ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Salatul fajri raka'atani. للبيت مفتاحان للبيت مفتاحان لمن هاتان البقرتان لمن هاتان البقرتان هما للفلاح هما للفلاح أهذان الطبيبان من إنكلترا أهذان الطبيبان من إنكلترا لا هما من فرنسا La Fi qaryati masjidani saghirani. Fi qaryati masjidani saghirani. Ya. Biasanya atau dalam prakteknya sebenarnya orang malas mengucapkan kasrah ketika di ninya itu. Ketika mengucapkan ibnan. Nah, ini biasanya mereka mensukunkan karena memang yang dipakai atau yang berlaku itu disukun terus gitu. Ya, sehingga ada istilah taskun taslam. Sukunkan selamat kamu. Ya, karena enggak akan dituntut. Kenapa dibaca begini? Kenapa dibaca fathah? Kenapa dibaca gitu ya? Itu akhirnya apa? Malas ya mau mengucapkan misalkan Khalidun lahu ibnani wa bintani itu ya berat gitu ya. Kebanyakan justru Khalid lahu bennan wa bintan gitu. Jadi disukun terus semuanya. Bisa dibayangkan kalau misalkan enggak ngerti ilmu nahwu dan sharafnya ya repot ya, dalam artian nanti kurang menguasai ya, kurang menjiwai dari suatu ilmu tersebut, padahal yang dibutuhkan adalah kita mengerti dobitnya atau ketegasannya. Ya ahadan tabiban min Inggris la huma min Faransa. Ya kayak gitu. Jadi liman hatanil baqaratan huma lil falah gitu ya. Nah, itu namanya sukun. Taskun taslam. Al-muhim, jadi tetapi kalau kita yang sudah paham nggak apa-apa, ya nggak apa-apa dalam artian sekali-kali atau bisa disukunkan. Fi hadzal hayy madrasatan li ainan wa udunan wa yadan wa rajlan. Nah kalau yang nggak paham, kok dibaca jadi gitu ya. Nah kalau yang sudah paham kan ngerti. Li udu ainani, ainan itu maksudnya ainani, bukan ainan seperti dinasobkan ainan, kemudian udunan gitu ya, kemudian yadan, tapi maksudnya isim musanna. Tayyib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tamrin ketiga di sini disuruh kita baca dulu ya perintahnya. Iqra'il amsilata, kita baca bersama. Iqra'il amsilatal atiyata. Iqra'il amsilatal atiyata. Thumma dha' fil faraghi. Thumma dha' fil faraghi. Fima yali tamyizan. Fima yali tamyizan. Likam. Likam. Wadbit akhirahu. Wadbit akhirahu. Maksudnya iqra'il amsilatal atiyata. Baca contoh-contoh yang akan datang. Berikut ini maksudnya. Lalu do, letakkan fil farag di tempat yang kosong, yakni di titik-titik. Fi mayali berikut ini tamyiz. Nah, tamyiz itu apa? Jadi takaran atau yang dihitung gitu ya. Yang dihitung. Ya, tamyizan. Ya, ma'dudnya lah gitu ya. Ma'dudnya atau tamyiz itu maksudnya yang takarannya. Seperti pertanyaan kemarin, kam akhon laka, berapa saudara milikmu wahai Muhammad. Nah yang ditakar, yang dihitung itu saudara, namanya tamyiz. Tamyiz itu mansub. Nah kita diminta untuk menyebutkan tamyiznya, yang mansub-mansubnya itu ya. Wadbit akhirahu, dan ditegaskan akhirnya. Artinya kalau yang namanya tamyiz itu jangan lupa dibaca dengan mansub. Kam akhon, kam idan, kam sanatan, kam syahron, kam yauman, ya kam ajalatan, kam daftaran, kam daftaran, ya kam matjaran wa ilayahiri. Contoh sekarang kita baca kam ukhtan laka, kam ukhtan laka. Nah, mana tamyiznya? Ukhtan. Nah itu boleh enggak kita baca kam ukhtan laki? Boleh kalau yang diajak bicaranya muannas. Nah ya, jadi ini laka atau laki itu tergantung relatif gitu ya. Kita katakan laka ya pura-puranya laki-laki lah gitu ya. Kemudian kam kam kolaman indaka? Kam kolaman indaka. Tamyiznya kolaman. Iya. Berapa pena? Nah, pena itu yang tamyiz, yang dihitung, yang ditakar, yang dibilang. Kam sayyaratan fil jami'ati? Kam sayyaratan fil jami'ati. Ini contoh ya. Berapa mobil? Berapa buah mobil? Karena mobilnya nggak jelas apa ada satu, apa ada seratus kan, jadi kan nggak jelas, jadi harus ditanya dulu. Sekarang yang jadi timbangannya atau yang sedang ditakar itu adalah mobil. Ya lebih gampangnya misalnya kita kam samanan hada saubu misalnya, berapa harga gitu ya baju ini kan gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah sekarang nomor satu siapa gilirannya tadi? Antum ya? Oh ya, berarti nomor satu antum jawab, tafadol silahkan. Kam? Kam kitaban indak. Bagus sekali. Kam kitaban indak. Oh ya. Jadi sebenarnya masalah indak sama li itu, kalau indak itu khusus untuk benda. Tapi kalau li boleh benda, boleh orang. Intinya gitu. Jadi lebih luas kalau li itu. Kam misalkan kitaban laka, boleh. Gak apa-apa ya. Dalam prakteknya seperti itu sebenarnya. Ada kemudahan seperti li hadhihi darajati ajalatan. Itu pakainya li, bukan indah hadhihi darajah, kan gitu ya. Seperti kemarin itu. Kam ajalatan lidarajati ya Hamidu laha ajalatan. Nah itu jadi laha itu bisa lebih luas, tapi kalau indah ini biasanya khusus untuk benda. Kam qalaman indaka atau kam kitaban indaka? Ya, berapa buku kitab yang ada di milikmu? Kam, jadi ini banyak termasuk yang bisa kita praktekkan. Ya, kam waladan indak, kam waladan lak. Ah gitu ya. Kam zaujatan lak. Iya. Nomor 2 tafadhol. Kam thalajatan lak. Apa? Kam thalajatan lak. Masyaallah ya, akeh pisan. Kam thalajatan lak. Mana thalajah? Kulkas ya, ya. Ya dia pabrik es mungkin. Nomor tiga, tafadhol. Kam titik-titik fi hadha syari'i. Kam sayyaratan fi hadha syari'i, gitu ya. Berapa mobil di jalan ini? Ya, mobil apa? Parkir. Iya. Hah? Iya, ya tinggal ya, artinya ketika ada daurah kan mobil kan banyak. Ah, itu. Sedang parkir. Kam sayyaratan fi hadha syari'i. Ini as-sayyarat waqifat, gitu ya. Mobil-mobil yang sedang berhenti. Baik, nomor 4, antum bagaimana bisa enggak kira-kira di situ ada kam titik-titik fi qaryatika? Berapa titik-titik di desamu? Nah, bebas ta. Iya. Berapa titik-titik di desamu? Nah, di sini. Nah, boleh. Iya, Bang. Kam tabiban boleh? Fi qaryatika. Iya. Kam tabiban fi qaryatika. Bagus sekali. Berapa dokter di desamu? Nah, ya gitu ya. Berapa dokter di desamu? Ya, di sini belum disuruh jawab di sini. Baru nanya aja tamyiznya ya. Nomor 5, kam titik-titik fi faslikum. Kam nafidatan fi faslikum. Iya, bagus. Kam nafidatan fi faslikum. Berapa jendela di kelas kalian? Nomor 6, tafadhol. Kam zahratun fi sanati. Kam zahratan. Mana zahra? Waduh. ini mungkin iya dari berapa bunga dalam satu tahun? Bunga apa ya? Ini pekerjaan yang sangat repot ini. Iya. Yang mudah aja misalnya kam aidan fisanati. Ya, jadi berapa hari raya di dalam satu tahun, atau misalkan kam syahron fisanati ya. Tahun ya. Iya, tahun. Di sana itu tahun, ya. Di sana itu apa? Filbustan, dah. Kalau filbustan, iya. Kam zahratan filbustan, maklum. Apa, ma'ruf, ya. Berapa bunga di kebun? Nah, tinggal hitung, ya, gitu ya. Tapi kalau sana, berapa bunga? Waduh, pusing sekali. Bunga apa ini? Satu pun aja, gak susah ngitungnya. Bunganya. Apalagi satu tahun. Wah, ini. Nah, kam idan fissana, kam syahron. Fisana atau kam yauman boleh gitu ya, atau kam kalau musim itu apa ya namanya bahasa ininya, lupa nama musim itu apa, kam musiman, berapa musim di dalam satu tahun gitu ya, itu ada. Tapi nomor 7, kam hajaratan. Iya, kam ajalatan lidarrajati, bagus ya. Ya tahunya jalan saja. Iya. Karena kalau ya setirnya apa gitu ya harus buka dalam kamus. Ya, kemudian pedalnya berapa jari-jari ya gitu ya. Atau misalnya sadelnya itu harus tahu istilahnya ya. Kalau enggak tahu ya pusing juga ya. Iya. Kam darrajatan kam ajalatan lidarrajati. Ya enggak apa-apa, yang penting kita sedikit artinya banyak mulai sedikit-sedikit mempraktikkan. Lebih jauhnya ya tinggal buka kamus. Nomor 8, tafadhol. Kam nafidatan fi ghurfatika. Iya, kam nafidatan fi ghurfatika. Berapa jendela di kamarmu? Ya. Atau kam sariron fi ghurfatik, berapa ranjang? Ya, atau kam misbahan fi ghurfatik ila akhirih. Berapa lampu di kamarmu? Baik ya. Tamrin 4. Di sini insyaallah mudah lah insyaallah. Kita baca dulu perintahnya. Hawilil mubtada'a. Hawilil mubtada'a. Fi kullin minal jumalil atiyati. Ila musanna. Ya. Hawil yani rubah ya, ghayyir gitu ya. Rubah al-mubtada. Al-mubtada adalah awal kalimat. Ya, selalu yang namanya dikatakan al-mubtada adalah dia statusnya atau kedudukan aslinya adalah di awal kalimat, di awal kata. Walaupun al-mubtada'nya muakhir nanti istilahnya ya. Tapi kalau mubtada' secara hukum asal pasti di awal. Rubahlah awal kalimat pada setiap kalimat-kalimat berikut menjadi musanna. Ini insyaallah mudah. Kita baca contohnya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadzani kitabani. Hadzani kitabani. Nah, sebenarnya dari kata hadza kitabun mana mubtada'nya? Hadza. Iya. Hadza itu ini apa? Al-mubtada'. Hadza kitabun. Ya, hadza kitabun. Ini sebuah kitab. Ini sudah mufid ini. Nah, hadanya itu adalah al-mubtada. Kitabunya khobar. Iya, khobar. Nah, ketika al-mubtadanya dirubah menjadi dua, apa? Hadani kan? Nah, maka mubtadanya maka khobarnya menyesuaikan. Nah, menyesuaikan menjadi musanna juga. Insyaallah antum paham insyaallah ya. Tinggal perhatikan di situ apakah nanti yang mubtadanya adalah muannas atau muzakkar. Kalau muzakkar jangan lupa kalau muannas hatani ya. Mafhum ya, bisa dicoba ya. Antum langsung praktek, langsung tatbik ini. Langsung praktek, langsung terjun. Nomor satu, giliran siapa? Nah, itu fadol. Hadza qalamun. Iya. Hadzani qalamani. Bagus. Nomor dua. Hadi mistarat. Enggak panjang. Rohnya pendek, masih mufrad. Hadihi mistaratun. Hadi mistaratun. Bagus. Hatani mistaratani. Rohnya enggak panjang. Mistaratani, iya. Hatani mistaratani. Hatani mistaratani. Hatani mistaratani. Ini dua penggaris kan gitu. Iya. Nomor tiga, tafadhol. Hadza talibun. Bagus. Hadani talibani. Ah, begitu ya. Hadani talibani. Ini walaupun hadaninya itu mengandung dua, tapi jangan kita katakan ini dua gitu ya. Ini sama-sama hadza ini, hadzani ini, haula'i juga ini. Tapi yang ditunjuknya beda-beda. Kalau satu hadza, kalau dua hadzani. Ya. Hadani qalamani. Ini dua pena. Ya. Jadi tetap artinya sama ini semua. Hadani talibani. Ini dua pelajar. Nomor 4. Hadihi talibatun. Bagus. Hadani talibatani. Ah, talibatani. Hatani talibatani. 5. Nomor 5. Arijalun mudarrisun. Enggak bisa. Arijalun enggak bisa tanwin. Oh iya. Ah. Jangan lupa ini bukan ini mufrad. Iya. Maksud gini maksudnya. Itu memang bisa dibaca macam-macam. Ya, kata ra jim lam, alif lam ra jim lam. Ya, Yang jelas ini ra-nya tasydid. Ini bisa dibaca ar-rajulu. Bisa juga ar-rijlu. Nah, udah ya. Kalau arijal, jimnya harusnya panjang. Arijal. Nah, nanti pilih yang mana? Tentunya di situ berkaitan dengan manusia. Apalagi kata ada mudarris di situ ya. Ya. Jadi yang betul adalah ar-rajulu, bukan arijlu. Nah, gitu. Hadar-rajulu, jangan arijal. Kalau arijal nanti dia jamak jisnya. Dia jatuhnya ke jamak taksir para laki-laki justru. Ini masih mufrad ini. Nah, sekarang hadzal rajulu mudarrisun. Ditanya yang jadi pertanyaan mana mubtada'nya? Mana? Iya. Yang mubtada'nya tetap hadza, ya gitu ya. Tetapi yang mubtada'nya tetap hadza. Ar-rajulunya adalah badal kan gitu ya. Nah, tetap yang dijadikan musanna yang hadzanya. Nah, ketika dijadikan musanna apa kalimatnya? Hadzani. Hadzani. Rajulani. Badannya ngikutin ar. Ar-rajulani. Hadzani ar-rajulani. Terus Khobarnya menyesuaikan. Mudar? Mudarrisani. Nah ini. Hadzani rajulani mudarrisani. Ini mubtada'nya, ini mubtada'nya. Ini mubtada'. Ya. Hadzani rajulani mudarrisani. Dua laki-laki dewasa ini adalah bapak guru atau pengajar. Gitu ya. Jadi yang menanya mubtada' itu apakah bentuknya dia apa namanya? Tidak ada gabungan ya. Mufrad tunggal gitu ya, atau yang murakkab seperti ini. Dia berbentuk badal ya gitu ya. Hadzal rajulu mudarrisun. Hadzal rajulani mudarrisani. Nomor 6. Hadzal thalibun mudarrisun. Nah, enggak boleh ditanwinkan. Kalau misalkan ada alif lam, itu enggak boleh ada tanwin sini. Saling menghilangkan. Kalau ada alif lam enggak boleh tanwin. Kalau tanwin enggak boleh ada alif lam. Kalau ada tanwin enggak boleh ada alif lam. Jadi jangan ada dua-duanya. Jadi hadza thalibu minal hindi. Ya, terus sekarang di hadani thalibani minal hindi. Iya. Sekarang khobarnya minal hindi kenapa enggak dimusanakan? Ya, ya karena enggak bisa. Karena dia ibaratnya syibhu jumlah kan gitu ya. Nah, jadi jar majrur tidak ada pengaruh, tidak terpengaruh. Jar majrur kemudian dzaraf zaman, dzaraf makan itu enggak ada kaitannya. Biarpun di sininya ribuan orang tetap dia sih satu. Ya namanya minal hindi ya kan satu tempat. Ya, tempatnya tidak mungkin jadi banyak gitu. Hadzani thalibani minal hindi. Nomor 7. Halin satu minal yabani. Nah. Jawabannya? Hatani minal yabani. Iya, hatani sa'atani minal yabani gitu ya. Baik, bagus. Dua jam ini dari Jepang. 8. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hatani sayyaratani lil mudiri. Bagus. Hatani sayyaratani lil mudiri. Iya, jadi jawabannya hatani sayyaratani lil mudiri. Dua mobil ini milik kepala sekolah atau milik direktur. Nomor 9. Liman hadal miftahu? Ya. Liman hadani al-miftahani. Bagus sekali. Liman hadal miftahu? Nah, di sini ya, mubtada'nya dia muakhir ya. Ada fasal, ada yang dikedepankan. Ini khobar muqaddam. Liman itu khobar dikedepankan, hadanya diakhirkan. Nah, tetapi jangan terkecoh walaupun diakhirkan yang namanya mubtada yaitu adalah kata hadza di situ. Jadi menjadi kalimat yang dirubahnya ketika menjadi musanna liman hadzanil miftahani ya. Liman hadzanil miftahani. 10. Ah, gimana? Liman Iya. Mil aqo apa artinya? Sendok. Sendok ya. Nah, ini kan asalnya liman hadhil mil aqatu. Nah, gitu ya. Nah, di sini yang harus dirubah menjadi musanna. Maka gimana? Pertanyaannya liman Iya. Enggak, sendoknya dibikin musanna lagi. Mil. Mil aqatani. Ah, gitu. Liman hatanil mil aqatani. Ya. Jadi ketika hadhihinya dijadikan musanna, liman hatanil mil aqatani. Milik siapa dua sendok ini? Gitu ya. Ketika mufrad liman hadhil mil aqatu, milik siapa sendok ini? Milik siapa satu sendok ini? Ketika dimusanakan liman hatanil mil aqatani. Ya. Bisa ya? Saya kita akan baca sekali lagi dari awal. Langsung jawabannya aja ya. Hadani kitabani. Hadani kitabani. Hadani qalamani. Hadani qalamani. Hatani mistaratani. Hadani mistaratani. Hadani talibani. Hadani talibani. Hatani talibatani. Hadani hadani rajulani mudarrisani. Hadani rajulani mudarrisani. Hadani talibani minal hindi. Hadani talibani minal hindi. Hatani sa'atani minal yabani. Hatani sa'atani minal yabani. Hatani sayyaratani lil mudiri. Hatani sayyaratani lil mudiri. Liman hadani miftahani. Liman hadani miftahani. Liman hatani mil'aqatani. Liman hatani mil'aqatani. Baik. Mudah-mudahan kita cukup naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan pada batas ini dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi walaupun sisa sedikit, enggak apa-apa. Nanti kita tinggal masuk ke pelajaran yang baru ya. Karena waktu sudah cukup. Kenapa? Kan beda. Nah, karena jenisnya beda. Ya kalau hadhihi dari hatani jadi hadhihi. Nah, jadi perubahannya gitu. Perubahannya menjadi ini. Dari hadza ya dari hadza jadi hadi hadani hadza ya hadza jadi hadani hadani kalau hadihi hatani itu sudah rumusnya ya kita bisa lihat bisa tahu dari mana dari wacana kemarin betul tidak atau tidak di situ misalkan Pak Guru bertanya di situ liman hatanil mistaratani humali nah itu sudah rumus sudah apa namanya ismul isyarah sudah termasuk pembahasan dalam asmaul isyarati lil qaribi walil ba'idi dengan berbagai macam perubahannya bahkan ini juga pernah dibahas di sorof di kitab tasrif kayaknya ya atau al-kahfi ada tidak tuh lupa ana ya di al-kahfi ada enggak ano ini dari hadza hadani haula'i. Kalau enggak di al-kafinya di al-muyassar biasanya, ha? Oh, belum sampai situ ya. Berarti di nahunya di al-muyassarnya. Itu ada itu. Bahkan juga yang misalkan belajar atuf fathus saniyah itu ada itu. Apa namanya rumus-rumus itu. Kita sudah tahu kemarin. Kita sudah singgung kemarin hadza, kemudian musananya hadani, kemudian jamaknya haula gitu kan ya, haula. Itu untuk yang akil. Kalau yang ghairu akil, hadza, hadani, hadhihi kan gitu. Itu kan sudah rumus. Baik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Wassalam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa al'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.